Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Thumma amma ba'd. Ikhwati fillah hafizakumullahu jami'an. Seperti biasa kita pada malam Kamis membahas kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid. Dan terakhir kita masuk pada bab Maja'a fi sihr. Bab Maja'a fi sihr. Dan kita masuk pada penerangan dua ayat, ayat ke-102 dari suratul Baqarah dan ayat ke-51 dari surat An-Nisa. Baik. Al-ma'na al-ijmali lil-ayatain. Makna secara umum terhadap dua ayat ini. Suratul Baqarah ayat ke-102 dan suratul Nisa ayat ke-51. Yaqulu ta'ala, walakut alimal yahudul ladhina stabdalu sihra an mutaba'ati ar-rusuli wal imani billahi lamanis tabdala as-sihra bi kitabillahi wa mutaba'ati rusulihi ma lahu nasibun fil akhirah. Ya, dalam ayat disebutkan walaqad alimu lamanishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Suratul Baqarah ayat ke-102. Pada ayat yang mulia ini, Yahudi sungguh telah tahu bahwa orang-orang yang mengambil sihir sebagai ganti dari pengikutan terhadap para rasul dan keimanan kepada Allah, sungguh orang ini atau diketahui oleh Yahudi ini bahwa siapa yang mengambil sihir ya, sebagai ganti dari kitabullah, sebagai ganti dari pengikutan terhadap para rasulnya, maka orang ini malahu nasibun fil akhirah, tidak memiliki bagian di akhirat. Ya. Ya. Orang-orang Yahud, ya, di antara orang-orang yang mereka melakukan perbuatan ini. Ya. Mengambil sihir sebagai ganti dari pengikutan terhadap para rasul dan keimanan kepada Allah. Ya. Mereka mengambil sihir dalam keadaan mereka itu tahu bahwa siapa yang melakukan demikian, ya, tidak ada bagian baginya di akhirat kelak. Jadi praktek mereka Yahud terhadap sihir-sihir yang mereka lakukan ini, yang mereka praktekkan ini, bukan didasarkan ketidaktahuan Namun mereka mengetahui apa yang bakal didapat, apa yang dapat diperoleh dari hasil melakukan praktek sihir. Ya. Itu apa? Di akhirat tidak akan mendapatkan bagian. Ya. Malahu fil akhirati min khalaq. Taib. Wa fil ayati tsaniyah. Adapun makna secara umum terhadap ayat yang kedua, Suratul Nisa ayat ke-51. Ya, yu'minuna bil jibti wa tauhid. Yukhbiru ta'ala anil yahud. Di sini Allah Ta'ala juga menghabarkan tentang keadaan orang-orang Yahudi. Annahum yusaddiquna bil jibti alladhi minhu as-sihru. Bahwa mereka ini orang-orang yang membenarkan jibet. Ya. Yang diantara jibet ini adalah as-sihr. Ya. Mempercayai sihir. Mengimani sihir. Ya, di antara makna jibat adalah as-sihir. Baik, apa kecocokan dua ayat ini terhadap kitab tauhid, terhadap bab yang dibawakan oleh beliau di sini? Annahuma yadullani ala tahrimis sihri wa annahum minal jibti. Bahwasanya kedua ayat ini menunjukkan akan haramnya sihir. Dan ya, sihir termasuk dari al-jibat. Atau sihir termasuk bagian dari al-jibat. Ma yustafadu minal ayatain. Ya. Apa yang bisa diambil faedahnya dari dua ayat ini? Yang pertama, tahrimus sihri, haramnya sihir. Haramnya sihir. Yang kedua, kufrus sahir. Kufurnya tukang sihir atau pelaku atau orang yang melakukan sihir. Kufrus sahir, kufurnya pelaku sihir, orang yang melakukan sihir. Ya. Ya, baik yang sudah tenar maupun yang baru terkenal atau baru merintis, ya. Kalau diketahui dia melakukan praktek sihir, ya, maka ya, dia kufur. Yang ketiga, al-wa'idus syadid liman a'rada an kitabillah wastabdala bihi ghairahu. Ancaman yang keras bagi orang yang berpaling dari kitabullah, ya, dan malah mengganti kitabullah dengan yang lainnya. Ya. Ya, dalam hal ini mengganti kitabullah dengan sihir. Yang keempat, an-nasihra minasyirkil munafi litauhid. Bahwa sihir termasuk dari kesyirikan yang meniadakan tauhid. Ya. Sihir adalah termasuk dari kesyirikan yang meniadakan tauhid. Li'annahu istikhdamun lisyayatin wa ta'allukun bihim. Ya, karena sihir ini adalah dari bentuk istikhdamun lisyayatin. Melakukan muamalah dengan para syaitan dan bergantung kepada mereka. Ya. Tidaklah sihir dilakukan oleh seseorang terkecuali pasti dia menggunakan bantuan apa? Syaitan. Ya. Ini sisi apa? Kekufurannya. Ya. Meminta bantuan syayatin untuk mewujudkan, memuluskan sihir yang dia lakukan. Ya. Baik, kita beralih ke kalimat musannif berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan riwayat ini muttafaqun alaih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'a al-mubiqat, jauhilah oleh kalian tujuh hal yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ya, apa sajakah itu? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah. Yang pertama, syirik kepada Allah. Wasihru, yang kedua, perbuatan sihir. Yang ketiga, waqatlu nafsil lati harramallahu illa bilhaq. Membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak. Yang keempat, wa aklur riba, ya, memakan harta riba. Yang kelima, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yang keenam, wa tawalli yaumaz zahfi, lari pada hari yang ketika itu sedang perang tanding atau bertemu dengan musuh, ya. Lari meninggalkan medan tempur dalam keadaan sedang berkecamuk perang. Yang ketujuh, waqatful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh berzina, ya, orang yang merdeka yang menjaga diri, ya, yang dia itu seorang mukminah. Ya. Taib. Qala Syaikh Shalih Fauzan hafizallahu taala, hadzal haditsu rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ijtanibu, ya, ub'udu, jauhilah oleh kalian. Al-mubiqat, al-muhlikat, ya, perkara yang membinasakan. Ya, summiyat mubiqat, li'annaha tuhliku fa'ilaha fid dunya wal akhirah. Ya, dinamakan perkara-perkara ini sebagai mubiqat, dikarenakan perkara-perkara ini ya, membinasakan pelakunya baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Asyirku billah ya, bi an yaj'ala lillahi niddan yad'uhu wa yarjuhu wa yakhafu. Ya. Engkau menjadikan bagi Allah adanya tandingan yang engkau berdoa kepadanya, mengharapkan kepadanya ataupun takut kepadanya. Ya. Ya. Kemudian waqatlu nafsil lati harramahu illa bil haqq. Allati harramallah, allati harramallah ay harrama qatlaha. Ya, jiwa yang Allah haramkan artinya jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Ya. Illa bil haqq. Ay bi fi'li mujibin lil qatli. Kecuali dengan alasan yang hak, artinya dikecualikan kalau dia melakukan perbuatan yang mewajibkan untuk dibunuh juga. Ya. Dengan melakukan perbuatan yang mewajibkan untuk dibunuh. Illa bil haq. Kemudian wa aklur riba, aklur riba, wa aklur riba ay tanawuluhu bi ayyi wajhin. Ya. Bertindak tanduk terhadap harta riba ya, ya dengan apapun caranya. Baik dengan dibelikan makanan kemudian dimakan ataupun digunakan untuk usaha, ya sama ke dalam kalimat aklur riba, memakan harta riba. Ya. Paham ini ya gambaran ya, bukan uang dimakan ya. Uang dari hasil riba ini ya, dimanfaatkan oleh dia baik dengan untuk membeli makanan dan minuman ataupun untuk usaha dia. Ya. Tanawuluhu bi ayyi wajhin, ya, bertindak tanduk terhadap harta tersebut, harta riba tersebut dengan cara apapun. Wa aklu mal yatim yakni at-ta'addi fihi. Ya. Melampaui batas terhadap harta tersebut atau berbuat curang ya, terhadap harta anak yatim itu ya. Wal yatim man mata abuhu wa huwa dunal bulu. Al yatim, yatim yang sering diterjemahkan dengan anak yatim adalah ya, anak yang ditinggal mati oleh ayahnya dan anak ini berumur di bawah usia baligh. Ya, berumur di bawah usia baligh. Ya, maka sering diterjemahkan dengan anak yatim, bukan bapak yatim atau pak yatim ya, tapi anak yatim ya, karena masih anak-anak, usia masih di bawah usia baligh ya. Watawali yaumazahfi, atawali yaumazahfi ay al-idbaru min wujuhil kufar waqtal qital. Ya, berpaling ya, dari untuk berhadapan dengan orang-orang kafir dalam kondisi sedang pecah perang. Ya. Istilah sudah perang tanding, ya, saling pukul, memukul dengan pedang yang ada misalnya. Ya, lihat orang kafir, badannya gede-gede seperti gajah, wah dia lari tunggang-langgang, kabur misalnya. Ya. Kabur melarikan diri, bukan untuk bergabung dengan kawannya, tapi melarikan diri, lari terbirit-birit. Ya. Ternyata ini termasuk dari al-mubiqat, perkara yang membinasakan orang ini. Waqatful muhsanatil ghafilatil mu'minat, waqatful muhsanat ramyuhunna bizzina, menuduh mereka dengan perbuatan zina. Wal muhsanat al-mahfudhat minaz zina, orang yang terjaga dari perbuatan zina. Wal murad, dan yang dimaksudkan dengan al-muhsanat, al-harair, al-afifat, orang-orang yang merdeka, yang menjaga diri. Ya. Ya. Dikenal orangnya baik, menjaga diri dari perbuatan fahisyah, ya, kok dituduh berzina. Al-ghafilat anil fawahish wa marumina bihi ay al-bari'at, ya. Al-ghafilat, menjaga diri dari perbuatan fawahish, fahisah, keji, dan apa yang dituduhkan dengannya. Ya. Al-bari'at, ya, betul-betul keadaan wanita ini al-bari'at, berlepas diri dari perbuatan keji. Al-mu'minat billah, ya. Al-mu'minat, ya, orang yang beriman kepada Allah. Ya. Baik, kita lihat makna secara umum hadis ini. Al-makna al-ijmali hadis. Ya'muru sallallahu alaihi wasallam ummatahu bil ibti'adi, ya, bil ibti'adi an sab'i jara'ima muhlikatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk menjauh dari 7, ya, perbuatan dosa, perbuatan lalim yang membinasakan. Walamma su'ila anha mahi bayyanaha. Dan tatkala beliau ditanya tentang 7 hal yang membinasakan tersebut, apa saja itu, bayyanaha, beliau sallallahu alaihi wasallam menerangkannya. Bi annaha asyirku billah, yaitu syirku billah, syirik kepada Allah. Bitikhadil andadi lahu min ayyi syaklin kanat, yaitu seseorang mengambil, menjadikan adanya tandingan-tandingan untuk Allah dari apapun bentuknya, ya, dari apapun modelnya, ya, baik yang berupa makhluk hidup maupun, ya, benda mati, ya, baik yang dikatakan atau diketahui itu soleh maupun toleh. Wa bada'a bisyirki li'annahu a'zamu dzunub, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan penyebutan asyirk li'annahu a'zamu dzunub, dikarenakan syirk adalah, ya, dosa yang terbesar. Wa qatlu nafsil lati mana Allahu min qatliha illa bi musawwihin syar'iyyin. Berikutnya, ya, setelah penyebutan sihir, membunuh jiwa yang Allah larang untuk dibunuh kecuali dengan perkara yang dibolehkan oleh syariat. Kecuali dengan perkara yang dibolehkan oleh syariat. Ya. Ya, seperti kisos di antaranya. Nanti akan disebutkan dalam faedah. Wa tanawulur riba bi aklin au bi ghairihi min wujuhil intifa. Kemudian ya, bertindak tanduk terhadap harta riba, baik dengan memakan harta riba tersebut atau dengan selain dimakan, ya, dari segala sisi yang didapatkan kemanfaatan, ya, seperti tadi itu, dibuat usaha, buat tambahan modal misalnya. Wa ta'addi 'ala malit tifl alladhi mata abuhu, kemudian berbuat curang terhadap harta anak kecil yang ditinggal mati oleh ayahnya. Wal firaru minal ma'rakah ma'al kufar, dan lari kabur dari medan tempur ketika sedang pecah, ketika menghadapi orang-orang kafir. Ya. Wa ramyul harairil afifati bizina, dan menuduh orang yang merdeka yang menjaga dirinya dengan perbuatan zina. Baik. Wajhu siyaqil hadith fi babi sihir. Ya, sisi ya, kecocokan ya, dibawakannya hadis di sini pada bab sihir adalah anna fihi dalilan ala tahrimis sihri. Bahwa pada hadis ini ada petunjuk, ada dalil. Ada dalil, ada petunjuk. Ala tahrimis sihri, akan haramnya urusan sihir. Wa'tibarihi minal kabairil muhlikah, dan dikategorikannya hal itu ya, dari perbuatan dosa besar yang membinasakan seseorang atau membinasakan pelakunya. Baik. Isjanibu sab'a al-mubiqat. Di antaranya apa? As-sihr. Ma yustafadu minal hadis. Beberapa faedah yang bisa dipetik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Tahrimus syirki wa annahu akbarul kaba'iri wa a'zamu dzunub. Haramnya syirik. Tahrimus syirki, haramnya syirik. Dan bahwasanya syirik itu akbarul kaba'ir. Ya, dosa dosa besar yang paling besar. Ya, sebesar-besarnya dosa besar. Dan sebesar-besarnya perbuatan dosa. Yang kedua, tahrimu sihri, haramnya sihir. Wa annahu minal kabairil muhlikah wa min nawaqidil Islam. Dan bahwasanya sihir termasuk dari dosa-dosa besar pula yang membinasakan, dan termasuk juga dari nawaqidil Islam, pembatal-pembatal keislaman. Ya. Yang berikutnya, tahrimu qatlin nafsi bighairi haqqin, haramnya untuk membunuh jiwa dengan tanpa alasan yang dibenarkan. Ya. Berikutnya, jawazu qatlin nafsi idza kana bihaq. Ya, kebalikan dari ini berarti apa? Bolehnya untuk membunuh jiwa ya, apabila ada alasan yang dibenarkan untuk dia itu dibunuh. Seperti apa itu? Kal kisos, seperti kisos, hukum kisos. Siapa yang membunuh jiwa, maka balasannya dia juga dibunuh. Ini kisos. Warriddah, orang yang riddah, murtad, keluar dari agama Islam. Wazina bada ihsan, ya, ya, berbuat zina ya, setelah dia pernah menikah. Ya. Nah. Yang kelima, tahrimur riba wa azimu khatarihi, haramnya perbuatan riba dan bahayanya atau besarnya bahaya riba. Haramnya riba dan besarnya bahaya riba. Tahrimul i'tida'i ala mal aitam, haramnya ya, berbuat curang ya, melampaui batas terhadap harta anak yatim. Tahrimul firari minaz zahfi, tahrimul firari minaz zahfi, haramnya lari, kabur ketika sedang berkecamuk perang. Berikutnya, tahrimul qadfi bizzina wal liwab, haramnya untuk ya, menuduh seorang mukmin atau mukminah dengan perbuatan zina ataupun homo. Anna qadfal kafir, anna qadfal kafir laisa minal kabair, ya, bahwa menuduh orang kafir ya, dengan perbuatan zina yang dia lakukan ya, menuduh orang kafir, maka dia tidak termasuk atau penuduhan ini atau perbuatan menuduh ini tidaklah termasuk dari kabair bila yang dituduh orang kafir. Tapi kalau mukmin, mukminah, maka termasuk dari kabair. Baik. Dan insyaallah taala yang seperti ini akan dibahas secara panjang lebar pada babnya ya. Ya. Berikutnya untuk mukaddimah masuk dalam pembahasan yang akan datang. Qala rahimahullahu taala wa an jundub marfu'an haddus sahir darbuhu bisayf. Dari sahabat Jundub radhiyallahu taala anhu dan apa yang beliau bawakan dihukumi marfu'. Kata beliau, haddus sahir, hukuman yang diberikan kepada tukang sihir atau orang yang melakukan sihir, darbuhu bisayf, ya, untuk dipukul dengan pedang, dibunuh ya, untuk dibunuh ya. Rawahu Tirmidzi wa qala as-sahih annahu mauquf. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan mengatakan bahwa yang benar ini mauquf ya, ya, hanya sampai atau berhenti pada sahabat saja, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahih al-Bukhari an Bajalah ibni Abada Dan dalam Sahih Al-Bukhari dari Bajalah bin Abadah qala, ya, kataba Umar ibn Khattab, ya, Umar ibn Khattab, ya, menulis, ya, surat, ya, untuk surat ini disampaikan kepada bawahan-bawahan beliau. Aniktulu kulla sahirin wa sahiro, yaitu isinya apa? Agar kalian membunuh, ya, bunuhlah semua tukang sihir, baik yang laki-laki maupun perempuan. Qala, ya, kata Bajalah bin Abadah, faqatalna thalatha sawahir, maka kami pada waktu itu, ya, membunuh 3 tukang sihir. Ya. Wa sahha an Hafsah radhiyallahu anha, dan telah sahih dari Hafsah radhiyallahu taala anha, annaha amarat bi qatli jariyah laha saharatha. Ya, Hafsah memerintahkan, ya, agar dibunuh, ya, ya, budak perempuan milik beliau yang telah mensihirnya. Fakutilat, ya, maka budak tersebut dibunuh. Wa kadzalika sahha an Jundab atau Jundub, dan demikian pula telah sahih, ya, hal seperti ini dari Jundub. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, an thalathatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urusan dibunuhnya tukang sihir, ya, telah datang riwayat dari 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, ini insyaallah taala kita akan terangkan dalam pertemuan yang akan datang. Baik. Ya, dengan ini ikhwati fillah hafizakumullahu jami'an, yang menunjukkan kepada kita semua bahayanya apa? Urusan sihir. Ya, jangan coba-coba mempelajari apa? Sihir, ya. Kepengen jadi tukang sihir. Ya. Bisa terbang ke sana kemari, ya. Ya, naik sapu. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.